Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kembali kita lanjutkan bahasan balaghah dari kitab Al-Balaghah wa An-Nakat. Kita masuk pada ad-darsus sabi', pelajaran yang ketujuh, al-wasl wal-fasl dan tempat keduanya. Amsilah, wallahu yuhyi wa yumit, Allah menghidupkan dan mematikan, maka di sini ada wasl. Innal abrara lafi na'im, orang-orang yang baik dalam kenikmatan. Wa innal fujara lafi jahim, orang-orang yang jahat dalam penderitaan. Ini ada wasl. Fala taqullahuma ufin wala tanharhuma, janganlah kau katakan kepada keduanya uf, jangan pula engkau membentak keduanya. Uf di sarhul mufradat artinya kalimatun yu'abbiru biha, kalimat yang dipakai untuk mengungkapkan anit tadajjur, merasa bosan. Maka uf itu maknanya adalah bosan. Terjemahnya adalah ya terserah. Namun dia adalah kata-kata yang menunjukkan busan, bolak-balik. Misalnya disuruh orang tua, kemudian keluar ucapan kata apa, busan dengan permintaan-permintaan orang tua, itu terjemah untuk uf. Walatan harhumah, dan janganlah engkau bentak keduanya. Ada walatan harhumah, berarti ada wasal. Diriatkan dari bahasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, melewati seorang yang di tangannya ada kain. Faqala lahu, maka Abu Bakar berkata kepadanya, atabi'u hadha, apakah engkau jual kainmu? Maka orang tersebut mengatakan, la yarhamukallah, tidak kujual, semoga Allah merahmatimu. Maka Abu Bakar mengatakan, jangan kau bilang demikian, seharusnya engkau katakan la wayarhamukallah. Ini harusnya harus wasal. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Ini berarti fasal. Yudabirul amra yufasulul ayat, mengatur segala urusan dan merinci dan menjelaskan ayat. Di sini sama fasal. Yasumunakum su'al adab, yudhabbihuna abna'akum, yudhabbihuna abna'akum, fasal. Qulil mu'minin yasumunakum, di sarhul mufradat, sama yasumu, artinya adhaqa, membuatmu merasakan, diterjemahkan biasanya dengan menimpakan kepadamu seksaan yang jelek, menyembelihi anak-anak laki-lakimu. Qulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dhalika askalahum. Ini yang jadi mahlu syahid, dhalika askalahum. Fasal. Kala syair, seorang penyair mengatakan, innamal mar'u, hanyalah seseorang itu dinilai bi asgharaihi, dengan dua benda kecilnya, yaitu mulutnya dan lisannya dan hatinya. Kulumri'in rahnun bima ladaihi, setiap orang itu tergadai dengan apa yang dia miliki, yaitu apa yang dia lakukan. Al-Muntanabi mengatakan, makulumayata manal mar'u yudrikuhu, tidak semua hal yang diangankan oleh seseorang bisa dia dapatkan. Kenapa? Tajririyahu bima la tashtahi sufunu, karena angin bertiup tidak mesti dengan apa yang disukai oleh perahu. Tentang biografinya, Madad Tarjamatuhu, ada di halaman 44. Di halaman 44, Mutanabbi adalah Abu Thayyib Ahmad bin Husain. Dia disebut Mutanabbi karena mengaku-ngaku jadi Nabi. Karena dia terkagum dan ujub dengan keindahan syair-syairnya. Nama aslinya dia Ahmad bin Husain. Asyhar syu'ara Arabiyah al-Qudama, penyair Arab terdahulu yang paling terkenal, lahir tahun 303 Hijriah di Kufah, wafat dengan status terbunuh atau dibunuh pada tahun 354 Hijriah. Mutanabi tadi yang mengatakan, makulu mayataman al-mar'u yudrikuhu tajril riyahu bimala tajtahis sufunu. Tadi asrarayhi penjelasannya ada di syarhul mufradat, al-qalbu wal-lisan, yaitu hati dan lisan. Ya, penjelasannya di paragraf yang kedua, ungdur lihatlah ilal jumal, kalimat-kalimat yang diletakkan di bawahnya garis yang ada di contoh. Anda jumpai sebagiannya didahului dengan wawu ataf sebagaimana di kelompok pertama, dan sebagiannya tidak didahului dengan wawu ataf sebagaimana di kelompok yang kedua. Dan mengatafkan jumlah dengan jumlah yang lain dengan menggunakan wawu, ya, wawu saja tanpa huruf-huruf ataf yang lain disebut wasal. Dan meninggalkan ataf semacam ini disebut fasal. Mawadi'ul wasal, kapankah wasal? Wajib wasal, ya, meletakkan wawu di antara dua jumlah di tiga tempat. Yang pertama, jika dua jumlah tersebut ishtarokat sama dalam hukum i'rabnya. Di contoh yang pertama, yumit diatafkan dengan yuhyi. Karena keduanya sama i'rabnya. Karena jumlah yuhyi itu khobar mubtada, yumit juga ataf ke khobar. Maka dua-duanya sama-sama khobar. Maka wajib wasal. Yang kedua, jika dua jumlah tersebut ittafaqat sama, sama-sama kalimat berita atau kalimat non-berita. Wa kana dan adalah di antara keduanya munasabah hubungan fil makna dalam makna. Di contoh yang kedua, kalimat wa innal fujara lafi jahim diatafkan kepada jumlah yang pertama. Karena keduanya sama-sama kalimat berita. Dan wawujuti munasabatin, dan adanya munasabah maknawiyah, hubungan makna di antara keduanya. Hubungan maknanya adalah tadad, pertentangan. Innal abra lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Maka hubungannya adalah tadad, kontras. Karena pikiran jika membayangkan abrar dan kenikmatan yang hum fihi mereka rasakan, lantas kemudian membayangkan dan bertanya tentang keadaan fujar, wa ma hum fihi minal jahim, dan derita yang mereka rasakan. Kemudian di contoh yang ketiga, jumlah wala tanharhuma diatafkan dengan jumlah wala taqullahuma. Alasannya karena duanya sama-sama insya, dan adanya munasabah maknawiyah, hubungan makna di antara keduanya. Karena dua kalimat ini melarang berbuat buruk kepada dua orang tua. Kemudian yang ketiga, antakhtalifat jumlatani, ada dua kalimat yang berbeda dari sisi kalimat berita dan non berita. Namun jika pakai fasal, yuhim, menimbulkan kesan khilaf al-maqsud, tidak sesuai dengan yang diinginkan. Maka jumlah la di contoh yang ketiga adalah kalimat berita, karena maknanya adalah la abi'uka. Dan jumlah yarhamukallah adalah kalimat non-berita atau insya'iyah, karena dia adalah kalimat doa. Oleh karena itu, hak dua kalimat ini harusnya fasal. Akan tapi fasal dalam keadaan ini yuhim asami, menimbulkan kesan pada pendengar addu'a alaih, doa jelek, karena la yarhamukallah. Padahal maksudnya mau doa lahu, doa kebaikan. Maka supaya tidak timbul salah paham, salah persepsi, maka wajib diberi ataf wawu. Kemudian mawadi' fasal. Maka perhatikan kalimat innamal usri yusra, kenapa difasal dari kata sebelumnya? Sebabnya adalah karena kalimat kedua itu sekedar menguatkan yang pertama, karena makna dan pesan dari dua kalimat ini sama. Dan kaidahnya wala yajuzu athfu syai' ala nafsihi. Tidak boleh sesuatu itu diatafkan pada dirinya sendiri, karena kaidah ataf ataf itu yufidu taghayyura. Itu memberikan kandungan dua hal yang berbeda. Ya, kalau dia tidak berbeda karena dia adalah dirinya sendiri, maka fasal haknya. Demikian juga jumlah yufasilul ayat itu difasal yaitu tanpa wawu dari jumlah yudabbirul amr. Alasannya li'annaha waqa'at badalan minal ula. Karena kalimat yang kedua itu adalah badal kalimat pertama. Dan badal dengan mubdal minhu itu syai'un wahid. Dan kaidahnya walai juzu adhu syai' ala nafsihi. Di contoh yang ketiga, jumlah yudhabbihuna abna'akum di fasal dari jumlah yasumunakum su'al adab. Ini karena yasumunakum itu ataf bayan. Dan ma'tuf serta ma'tuf alaih itu hakikatnya adalah syai'un wahid, jika itu ataf bayan. Dan dikatakan untuk tiga kondisi semacam ini, bahasanya hubungan di antara dua jumlah ini namanya kamal ittisal, tersambung secara sempurna. Perhatikan jumlah dzalika askalahum di contoh yang keempat. Anda perhatikan bahasanya ada fasal dari jumlah wayahfaduna furujahum. Apa sebabnya? Sebabnya dua jumlah dua kalimat ini berbeda, yang satu khobar, yang satu insya. Karena dua jumlah yaruddu wa yahfadhu maknanya adalah amr. Dzalika aska adalah kalimat berita, maka wajib fasal. Wal fasal huna, dan fasal tidak adanya wawu di sini tidaklah yu'addi menyebabkan khilafal maksud, beda dengan apa yang dimaksudkan. Di contoh yang kelima, ada fasal antara baris yang kedua dengan baris yang pertama. Alasannya karena tidak adanya hubungan di antara keduanya dari sisi makna. Fasyair, maka sang penyair yukarir menjelaskan di awal bait bahasanya tolak ukur penilaian, maqyas tolak ukur, hukum penilaian terhadap seseorang adalah hati dan lisannya. Di akhir bait dia menjelaskan bahasanya masing-masing orang akan dibalas dengan amalnya. Dan tidak ada di antara dua kalimat ini sebagaimana Anda saksikan hubungan makna. Maka kita sebut dua jumlah dalam dua kasus ini, kita katakan bahasanya di antara dua kalimat ini ada kamal inqita. Ini secara sempurna tidak memiliki hubungan. Kemudian di baitnya mutanabi, maka dipisahlah ada fasal untuk baris kedua dari baris yang pertama. Li wujuti rabitatin qawiyatin bainahuma. Karena ada hubungan yang erat, ikatan yang erat di antara keduanya, yaitu kalimat yang kedua adalah jawaban pertanyaan, nasya'a yang muncul pertanyaan itu dari kalimat yang pertama. Faka'anna sa'ilan sa'ala, seakan-akan ada penanya yang bertanya, kenapa seorang itu tidak mendapatkan semua yang dia angan-angankan? Jawabannya, inna riyaha tajri bima la tashtahis sufunu. Dan pertanyaan serta jawabannya, keduanya dinilai satu hal yang sama. Oleh karena itu ada fasal di antara keduanya. Dan dikatakan untuk poin ini, di antara dua kalimat ini ada syibah kamal ittisal, semi sempurna bersambung. Semi kesempurnaan hubungan atau ketersambungan. Kesimpulannya, wasal adalah mengatofkan satu jumlah dengan jumlah yang lain khusus pakai huruf atof wawu. Dan fasal adalah manakala tidak dipakainya atof ini. Mawadhi fasal, tempat wasal, wajib wasal di antara jumlah, di antara kalimat, di tiga tempat. Yang pertama, manakala dua kalimat tersebut itu tashtarik, sama fil hukmil i'rabi, dalam status i'rabnya. Dia sama-sama khobar, atau sama-sama hal, atau yang lain. Yang kedua, dua kalimat tersebut tattafiqu, sama, sama-sama kalimat berita, atau sama-sama insya' kalimat non-berita. Ditambah, di antara keduanya terdapat hubungan secara makna. Yang ketiga, ada dua kalimat yang berbeda, yang satu khobar, yang satu insya', namun fasal itu yuhim, mengesankan khilaf al-maqsud, beda dengan apa yang diinginkan. Kemudian tempat terjadinya fasal adalah di antara dua kalimat yang sempurna, i'tisal, bersambung, bersambung secara sempurna. Bi antakuna tsaniyah, yaitu manakala kalimat kedua adalah taukid untuk kalimat pertama, atau badal, atau ataf bayan. Yang kedua, antara dua kalimat tersebut kamal inqita, terputus secara sempurna, karena keduanya berbeda, satunya khobar, satunya insya, atau tidak dijumpai hubungan makna di antara keduanya. Yang ketiga, syibah kamal ittisal, semi tersambung secara sempurna. Liwujub dirabitatin, karena adanya pengikat makna di antara keduanya. Contohnya, ka'an takuna jumlah tsaniyah, kalimat yang kedua adalah jawaban pertanyaan yang muncul dari kalimat yang pertama. Kemudian ad-dars samin, musawah, ijaz, dan itnab. Musawah dan al-ijaz. Contoh, qala tarafah, tarafah adalah Tarafah ibn Abad, seorang penyair jahiliyah yang terkenal, meninggal dunia dalam usia yang belia. Satubtila kal ayyamu ma kunta jahila wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwid. Maka hari-hari akan menampakkan kepadamu hal-hal yang tidak engkau ketahui, dan akan datang kepadamu membawa berita orang yang tidak engkau beri bekal, orang yang engkau tidak bayar. Orang yang kau tidak bayar tanpa sengaja, artinya tanpa sengaja. Qala ta'ala khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Kemudian terdapat kutipan yang dinisbatkan sebagai hadis. Qala Ali salatu wassalam abda'ifu amiru rakbi. Anggota yang lemah itu adalah pimpinan rombongan. Dan kelompok yang kedua, qala ta'ala was'alil qaryatil lati kunna fiha, tanyakan kepada desa yang kami berada di dalamnya. Kana nasu ummatan wahidah, dulu manusia itu agamanya sama, lantas Allah kirim para nabi yang memberikan kabar gembira dan ancaman. Wa qala alladhi naja minhuma, dan berkatalah yang selamat dari dua temannya Yusuf di penjara, wadzakara ba'da ummatin ay ba'da zamanin, lantas dia ingat dengan Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Akan kuberitahukan kepadamu takwil mimpi sang raja, tolong utuslah aku untuk ketemu Yusuf. Yusuf ayah siddiqu aftina, Yusuf wa seorang yang siddiq, berilah fatwa kepada kami. Kemudian kelompok yang selanjutnya, hafidhu ala salawati wa salatil wusta, dan jagalah lima solat yang wajib dan solat wusta. Rabbir firli wali walidayya wali man takhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang-orang yang beriman, maukah kutunjukkan pada kalian perniagaan yang menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. wa yaj'aluna lillahil banati subhanah wa lahuma yashtahun. Mereka berikan, mereka jadikan untuk Allah anak perempuan, subhanah, maksudnya Allah, dan untuk mereka anak laki-laki yang mereka inginkan. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka memberikan makanan padahal menyukai makanan. Miskinan diberikan pada orang miskin, yatim dan orang kafir yang jadi tawanan. Wa ma ubari'u nafsi, dan aku tidaklah membersihkan jiwaku. Inna nafsal amaratum bisu. Kemudian satu bait di catatan kaki nomor 5 al bait karya Ibnu Nubatah As-Sa'di Abdul Aziz bin Umar bin Muhammad yang lahir tahun 327 Hijriah, wafat tahun 405 Hijriah. La yubqi juduka li syai'an uammiluhu. Ya, tidaklah kedermawananmu menyisakan bagiku sedikit pun apa yang bisa aku angankan. Taroktan engkau tinggalkan aku ashabud dunya, berkawan dengan dunia bila amalin, tanpa cita-cita, tanpa harapan. Nah, tentang musawah, perhatikanlah bait syairnya Tarofah. Anda jumpai dia mengungkapkan sejumlah pesan yang dia inginkan. Takdiyataha yang ingin dia sampaikan dengan kata-kata yang seukur dengan pesannya. Dalam ilmu balaghah ini disebut musawah. Itulah kondisi pertengahan antara ijaz dan itnab, sebagaimana akan Anda ketahui. Kemudian ijaz dan macam-macamnya. Wa idza abarna 'anil ma'ani, jika kita ungkapkan satu pesan dengan sejumlah kata yang sedikit namun wafiyah mencukupi apa yang jadi maksud, ini disebut ijaz. Dialah dua contoh di kelompok B atau kelompok Ba. Anda jumpai bahasanya pesan-pesan yang diserukan oleh ayat Al-Qur'an, itu berpegang teguh dengan akhlak mulia yang dianjurkan oleh Islam. Wahia dan akhlak mulia tersebut memuat banyak unsur yang sangat banyak. Maka Al-Qur'anul Karim mengungkapkannya dengan kata-kata yang sedikit. Fa fil afwi, maka dengan memaafkan, artinya asafu, memaafkan orang yang berbuat buruk. Wa fihi arifku, dan ini isinya adalah sikap lembut dalam menyikapi sesuatu. Kemudian amar ma'ruf, terdapat dalam amar ma'ruf terdapat menjalin hubungan baik dengan kerabat, melarang bohong, namimah dan menipu, berpaling dari orang yang jahil, artinya sabar, hilam tidak mudah emosi, dan menjauhi semua hal yang membahayakan dan menyakitkan. Kemudian di contoh yang kedua, kalimat tersebut memuat akhlak mulia yang wajib berhias dengannya para musafir, yaitu sikap lembut terhadap orang yang lemah dan membantunya dalam membawa barang bawaannya dan mengurusi segala urusannya. Sehingga anggota safar yang lemah, baina rakbi di antara rombongan, dia seakan-akan seperti pimpinan rombongan, karena semua anggota itu perhatian dengan dia dan mengambil pendapatnya. Maka dua contoh tersebut mengungkapkan pesan yang banyak dengan kata-kata yang sedikit dan sudah mencukupi bil ghardi tujuan tanpa ada pembuangan. Maka ini namanya ijaz qasar. Kemudian lihat contoh di kelompok jim, Anda jumpai kelompok jim mengungkapkan sejumlah pesan yang banyak dengan kata-kata yang sedikit, namun wadhalika hal tersebut dengan membuang sebagian dari kalimat. Dan yang dibuang boleh jadi satu kata, boleh jadi satu kalimat, boleh jadi lebih dari satu kalimat. Maka di contoh yang pertama ada jumpai yang dibuang satu kata, dan kata tersebut yadulu ala hadil Wal kalam al-madhkur, dan perkataan yang disebutkan menunjukkan adanya kata yang dibuang. Fal ma'ruf, maka telah diketahui bahasanya kampung adalah isinya adalah bangunan rumah dan jalan-jalan yang pertanyaan tidaklah ditujukan kepadanya. Wa inna ma yus'alu, yang ditanyai adalah penduduk kampung dan orang yang tinggal di kampung. Wa hakadha, demikian Anda mengetahui bahasanya kata yang dibuang adalah ahl. Sehingga makna was'al ahlal qaryah. Di contoh yang kedua Anda perhatikan yang dibuang adalah satu kalimat. Yadulu aliha maknal ayat. Yang ini diketahui dari makna ayat. Faminal ma'rufi, maka telah diketahui bahasanya Allah mengutus para nabi bukanlah karena sebab manusia dalam satu umat atau satu agama, dan karena sebab perselisihan mereka. Sehingga makna muqaddar dari kalimat kana an-nasu ummatan wahidatan fakhtalafu faba'athallah, maka jumlah ikhtalafu dibuang lidalatil kalam alaiha, karena kalimat yang tersisa sudah menunjukkan hal itu. Di contoh yang ketiga Anda perhatikan bahasanya pemuda yang menemani Yusuf alaihissalam di penjara mengatakan arsiluni. Thumma kemudian tiba-tiba dia berkata kepada Yusuf, Yusufu. Waktu teriku, dan Anda faham anna hunaka kalaman mahdhufan, ada kata yang dibuang, dan yang dibuang itu lebih dari satu kalimat. Karena takdir kalau kita munculkan yang dibuang, fa'arsiluni ila Yusufa li'atluba minhu ta'wila ru'ya fa'arsaluhu fa'atahu waqolalahu. Utuslah aku untuk menemui Yusuf untuk meminta, bertanya kepada Yusuf takwil mimpi sang raja. Lantas mereka mengutus pemuda itu, lantas atahu dia mendatangi Yusuf, barulah dia berkata kepada Yusuf, Yusufu ayyuhas siddiqu. Maka ijaz dalam tiga contoh ini disebut ijaz karena pembuangan. Khulasa, kesimpulan, musawah adalah mengungkapkan satu pesan dengan kata-kata yang seukur dengan pesan tersebut tanpa ada penambahan dan pengurangan. Ijaz adalah mengungkapkan pesan yang banyak dengan kata-kata yang sedikit yang sudah mencukupi maksud. Ma'a plus al-ifsas, ifsah, dan plus jelas atau menjelaskan. Dan ijaz ada dua macam, ada ijaz qisar atau qasar yang mengungkapkan pesan yang banyak dengan kata-kata yang sedikit tanpa ada pembuangan. Dan ijaz hadab yaitu mengungkapkan pesan yang banyak dengan kata-kata sedikit bihafdhi, namun dengan membuang satu kata atau satu kalimat atau lebih dari satu kalimat. Namun syaratnya ma'adalatil kalam alal mahdhufi, namun al-kalam, namun kalimat yang masih tersisa dalalah menunjukkan ini kalimat apa atau kata apa yang dibuang. Kemudian selanjutnya adalah al-itnab. Maka itnab adalah kebalikan ijaz. Maka itnab adalah mengungkapkan makna dengan lafaz yang lebih dari, ya, mengungkapkan pesan dengan kata-kata yang lebih banyak daripada pesannya. Li fa'idatin, karena satu tujuan, karena satu fa'idah. Macam-macamnya. Perhatikan contoh yang pertama dari contoh yang ada di kelompok 4 atau dal. Anda jumpai bahasanya sholat wusta adalah sholat asar menurut pendapat mayoritas para ahli tafsir. Sedangkan menurut al-Imam Syafi'i, sholat wusta artinya sholat subuh. Qad dukirat, maka sholat wusta atau sholat asar disebut dua kali. Sekali dalam kalimat, jagalah sholat lima waktu. Li'anna, karena sholat asar termasuk dalam lima sholat waktu. Kemudian kali yang kedua disebutkan secara spesial, dan jagalah sholat wusta. Hinama atofaha bimufradiha ala sholawat. Hinama, pada saat sholat asar diatofkan bimufradiha secara khusus ala sholawat, diatofkan dengan lima sholat fardu. Maka sholat wusta khusot bidhikri, disebutkan secara khusus. Demikian terjemah enaknya. khusat as-salatul wusta bidzikri, salat asar bidzikri disebutkan khusat secara khusus, duna ghairiha, bukan salat-salat yang lain, karena urgensinya, karena urgennya salat wusta yaitu salat asar, dan unggulnya salat asar dibandingkan salat-salat yang lain. Itnab jenis ini disebut dikul khas ba'dal am. Yuktabihi, ini dilakukan ditanbihi ala fatil khas, untuk mengingatkan dan menunjukkan istimewanya hal yang khusus. Di contoh yang kedua, Allah menyebut mukminin dan mukminat, dan keduanya adalah dua kata yang cakupannya luas, termasuk di dalamnya man, orang-orang yang disebutkan di ayat sebelum itu. Dan tujuan dari penambahan ini adalah ifadatul umum, dalam memberikan faedah kalau maksud doa adalah umum, dan perhatian khusus untuk al-khas, karena dia disebutkan dua kali, mufradatan sendirian sekali, dan termasuk dalam keumuman, termasuk dalam makna cakupan mukminin dan mukminat di kali yang kedua. Itnab jenis ini disebut dikul am ba'dal khas. Wa yu'tabihi, dan ini dilakukan untuk ifadatil umum wasyumul, untuk menunjukkan kalau cakupannya adalah luas dan luas, plus inayah perhatian spesial terhadap al-khas. Kemudian di contoh yang ketiga, disebutlah perdagangan secara global terlebih dahulu, baru dirinci. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Itnab jenis ini disebut al-idah ba'dal ibham. Ini datangnya penjelasan setelah dikaburkan atau dibuat kabur terlebih dahulu. Tujuan model semacam ini litaudihil makna, untuk memperjelas pesan yang tertangkap di benak pendengar. Di contoh yang keempat ada itnab dengan sebut dengan bentuk pengulangan. Tujuannya adalah mengkongkohkan pesan dalam benak pendengar. Di contoh yang kelima didatangkan kata-kata subhanah di tengah-tengah kalimat. Yang subhanah ini laisa laha mahalun minal i'rab, tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Tujuannya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari memiliki anak perempuan. Nah, itnab jenis ini disebut i'tirad, ya, kalimat sisipan. Wa wa ayyuta fi athna'il kalam, yaitu didatangkan di tengah-tengah satu kalimat bi jumlatin, didatangkan satu kalimat atau lebih yang tidak memiliki mahal tempat i'rab. Li ghardin balaghiyin, karena tujuan keindahan atau tujuan balaghah. Kemudian di ayat Al-Quran Allah gambarkan orang-orang yang beriman, mereka memberikan makanan kepada fakir miskin ala ghormi, meskipun mereka berhajat kepada makanan tersebut dan mereka menginginkan makanan itu. Wal ibaratu alati afadat hadha, dan ungkapan yang menunjukkan hal ini adalah kata-kata Allahubbihi, padahal mencintai dan menginginkan, menyukai makanan. Haitsu utiya biha, didatangkanlah ungkapan ini lirat alaman ya'taqidu, lirat untuk menyanggah orang yang berkeyakinan. Bahasanya mereka orang-orang yang beriman itu berbagi makanan ketika berlimpah makanan, lebih dari kebutuhan dan hajat mereka. Wa yazid, dan lebih banyak daripada istihlak. Istihlak itu konsumsi. Lebih banyak dari konsumsi mereka. Itnab jenis ini disebut ihtiras, antisipasi. Wa yakunu, dan ini ada hinaman pada saat penutur mendatangkan satu kalimat yahtamilu ma'nan aman ghairu daqiqin, yang mengandung kemungkinan pesan yang general namun tidak detail. Maka kemudian dia melakukan, membawakan kalimat antisipasi. Fayati bima, maka dia datangkan satu kata yang memperjelas maksud yang detail untuk mencegah maqad yatawahhamu sami, tawahum, salah paham dari pendengar terhadap kalimat. Di contoh yang ketujuh didatangkan kalimat innam nafsa la amartum bisu untuk menguatkan kalimat sebelumnya. Seakan-akan ada seorang penanya yang bertanya, kenapa Anda tidak membersihkan diri? Maka dijawab, karena jiwa manusia mengajak pada kejelekan. Wahadal jawab, dan jawaban ini sebagaimana Anda lihat memuat pesan kalimat sebelumnya dan menegaskannya. Wayumkin dan mungkin bagi Anda untuk menggunakan kalimat innam nafsa la amartum bisu matalan sebagai peribahasa yang Anda gunakan dalam banyak kesempatan yang cocok dengan makna tersebut. Dan itnab jenis ini disebut tadyil. Tadyil artinya takkibul jumlah bi jumlatin ukhra. Satu jumlah takkib diiringi dengan jumlah. Satu kalimat takkib diiringi dengan kalimat yang lain yang independen. Tashtamilu ala maknaha, yang memuat maknanya. Dan tujuannya adalah taukid. Kesimpulannya, itnab adalah mengungkapkan sejumlah pesan dengan teks yang lebih banyak daripada pesannya karena satu faedah. Macam-macam atau jenis-jenis itnab, dikul khas ba'dal am. Fungsinya, faedahnya, mengingatkan keunggulan al-khas. Dikul am ba'dal khas. Fungsinya adalah ifadah al-umum basyumul untuk menghasilkan makna luasnya cakupan plus inayah bil khas, perhatian lebih terhadap al khas. Al ihdah ba'dal ibham, tujuannya adalah untuk memperjelas pesan di benak pendengar. Atikrar atau atakrar, mengulang-ulang untuk mengokohkan pesan di benak pendengar. Ihtiras antisipasi, itu terjadi pada saat seorang penutur mendatangkan satu kalimat yang mungkin ayah tamil, kalimat ini dimungkinkan mengandung makna aman, pesan yang general yang tidak jeli. Maka penutur kemudian yahtaris antisipasi terhadap hal tersebut dengan dia datangkan satu kalimat yang memperjelas maksudnya yang detail. Tadyil takkibul jumlah bi jumlah. Satu kalimat diiringi langsung dengan kalimat yang lain yang independen, namun memuat pesan kalimat sebelumnya karena tujuan taukid. Karena tujuan untuk mempertegas dan menguatkan. Kemudian kita masuk pada cabang ilmu yang kedua dari balaghah, yaitu ilmu badi'. Kalau di sini berarti ma'ani, badi, baru nanti terakhir bayan. Ad-darsus tasi', pelajaran yang kesembilan, ilmu badi', khasa'is, kekhasan lafad dari sisi susunan suara dan susunan pesan. Sabaqa telah lewat, Anda ketahui bahasa ilmu ma'ani membahas tentang makna uslub yang berbeda-beda untuk digunakan dalam topik-topik yang sesuai. Maka jika seorang sastrawan mendapatkan ketepatan untuk hal itu, tahaqqaqat lahu, maka terwujud pada dirinya ketepatan dalam pesan. Dan di sana ada funun balaghiyah, ada cabang ilmu balaghah berkenaan dengan ta'alif sauti, susunan suara di antara lafaz dan susunan pesan. Wahia dan cabang ilmu balaghah ini tanhasiru, itu tercakup dalam apa yang disebut ilmu badi oleh para ulama balaghah. Dan ilmu badi ini yaktamid mengandalkan at-ta'alub, penyusunan kata atau makna dengan asas berikut, di atas sejumlah asas, di antaranya tadad, kontras, atau tabayun, perbedaan dalam makna. Ini terjadi pada tibak dan muqabalah. Kemudian kemiripan suara, ini terjadi di sajak. Kemudian kemiripan suara dan perbedaan dalam pesan, ini terjadi pada jinas. Dari Abdullah ibnu Mas'ud, catatan kaki, sahabat mulia termasuk yang terdahulu masuk Islam, awwalu man jahara bil Qur'an, orang yang pertama kali membaca Al-Quran dengan suara yang keras di kota Mekah, mengikuti penaklukan Syam, dikirim oleh Umar ke Kufah untuk menjadi guru ngaji penduduk Kufah, mengajari perkara agama mereka, wafat di kota Madinah tahun 32 Hijriah. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Hendaklah kalian jujur karena kejujuran mengantarkan pada kebaikan dan kebaikan mengantarkan ke surga. Dan seorang yang senantiasa jujur dan memilih kejujuran, maka tercatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Hati-hati dengan bohong karena bohong mengantarkan pada dosa dan dosa mengantarkan ke neraka. Seorang senantiasa bohong dan selalu bohong sehingga tercatat di sisi Allah sebagai pembohong," diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Ibnu Rumi, catatan kaki ketiga, Ibnu Rumi maksudnya adalah Ali ibn Abbas ibn Juraid, seorang penyair terkenal, penyair di masa Daulah Abbasiyah, lahir di Baghdad tahun 221 Hijriah, wafat tahun 283 Hijriah. Dia memiliki diwan, buku kumpulan syair yang besar, terdiri dari 6 jilid. Kataba Ibnu Rumi ila Maridin, Ibnu Rumi berkirim surat kepada seorang yang sakit. Adzinallahu fi syifaika, ya Allah mengizinkan untuk kesembuhanmu. Watalaqa da'aka bidawaika, dan berjumpanya penyakitmu dengan obatmu. Wa masaha biyadil afiyati alaika, dan semoga Allah mengusap tangan afiyah pada dirimu dan mengirimkan utusan keselamatan untukmu, dan Allah, semoga Allah jadikan sakitmu penghapus dosa-dosamu dan melipat gandakan ganjaranmu. Allah Ta'ala berfirman, wa yawma taqumu sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah, pada saat kiamat terjadi orang-orang yang kafir bersumpah mereka tidaklah tinggal di dunia kecuali sesaat. Fa'amal yatima fala taqahar wa'amal sa'ila fala tanhar. Ya, Syarhul Afkar, penjelasan ide. Sang Rasul alaihissalatu wassalam mendorong kita untuk senantiasa jujur dalam ucapan dan perbuatan, dan ketulusan, kejujuran dalam beribadah kepada Allah, kejujuran terhadap diri sendiri, jujur kepada orang lain. Karena man li'anna min sya'ni tahalli bifadjati syidqi, karena sifat ya, orang yang berhias dengan jujur, Allah akan berikan petunjuk kepada orang yang jujur itu untuk melakukan amal-amal kebaikan dan kebaikan yang menjadi sebab masuk surga. Kemudian Sang Rasul Al-Karim menjelaskan kepada kita natijah buah orang yang senantiasa menjaga kejujuran dan menjauh dari kebohongan, yaitu tercatat di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Muqabil dzalika, kebalikan dari hal itu, Sang Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam mengingatkan pada kita kejelekan bohong dalam ucapan dan perbuatan. Karena bohong yufdi ila, mengantarkan pada kejelekan dan maksiat, alati tu'addi bi sahibiha, yang mengantarkan pelakunya ke neraka. Dan jika seorang itu ta'awwada, terbiasa bohong, bahkan bersengaja bohong dalam apa yang dia katakan dan dia lakukan, maka dia tercatat di sisi Allah sebagai tukang bohong. Maka keindahan-keindahan dari sisi balaghah, tibak, makna mutabaqah, tibak atau mutabaqah, makna mutabaqah dalam bahasa Arab artinya muwafaqah, kecocokan. Apa yang dimaksud dengan tibak dan mutabaqah menurut para ahli balaghah? Renungkanlah teks pertama, Anda perhatikan teks tersebut memuat beberapa kata dan kebalikannya. Jujur kebalikannya bohong, bir kebalikannya fujur, surga kebalikannya neraka. Demikian juga berdiri kebalikannya duduk, najah lulus kebalikannya adalah rusub, rosib tidak lulus, sungguh-sungguh atau rajin kebalikannya malas. Maka jika Anda gabungkan antara satu kata dengan kebalikannya, maka ini disebut tibak, nama lainnya mutabaqah. Kemudian jika tibak itu di antara dua kata yang positif, maka itu disebut tibak ijab, sebagaimana contoh di atas, sidq dengan kadzib. Namun jika salah satu kata positif yang lainnya itu manfi, mengandung la atau huruf nafi, maka disebut tibak salab. Contohnya, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, ya'lamuna dhahiran min hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. La ya'lamun dengan ya'lamun. Maka tibaknya cuma ada yang manfi la ya'lamun dan ada yang positif ya'lamun. Contoh yang lain, yastaghfuna minan nasi wa la yastaghfuna minallah. Yastaghfun sama la yastaghfun. Tibak salab, tibak negatif di ayat yang pertama ada pada la ya'lamun dengan ya'lamun. Di ayat yang kedua yastaghfun dengan la yastaghfun. Kemudian ya muqabalah. Jika Anda telah mengenal tibak, mudah bagi Anda mengenal muqabalah. Li annaha, karena muqabalah itu semisal tibak, asasnya adalah tadad. Asasnya adalah kontras. Kembali ke teks, perhatikan. Dikumpulkan di teks tersebut sejumlah kata. Kemudian dibawakan kata-kata yang menjadi kebalikannya secara urut. Maka kata-kata alaikum bisidqi, asidqa albir aljannah, yastuku asidqa siddiqan. Kebalikannya secara urut di hadis, iyakum alaikum, kebalikannya iyakum. Bisidqi kemudian al-kadhib, asidq kemudian kadhib. Albir kemudian fujur, aljannah balikannya nar, yastuku yakdib, yatahwa sitiqa, yatahwa al-kadhiba, yuktab sitiqan, yuktab kadzaban. Nah, maka ini namanya muqabalah. Kontras di antara beberapa pasang. Kalau tibak, itu harus cuma satu pasang saja. Ada dua kata yang kontras. Kalau ini berpasang-pasang. Di hadis ini berapa pasang berarti? Ini 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 Pak. 8 pasang. Termasuk muqabalah firman Allah taala, "Wa yuhillullahu thayyibat wa yuharimu 'alimul khaba'is." Yuhillu lawannya yuharim. Thayyibat lawannya khaba'is. Beda antara tibak dengan muqabalah. Kalau tibak cuma menggabungkan antara satu kata dengan kebalikannya. Ini dia cuma satu pasang. Ada dua kata yang kontras. Sedangkan muqabalah, ayuk tak dibawakan bimakna yaini dua kata atau lebih. Kemudian dibawakanlah kebalikan dari dua kata tersebut. Dan ingat syaratnya alat tartib. Ini urut. Ya. Urut di muqabalah itu tidak hanya kontras, namun ada urut. Ya, susunannya urut. Dan tibak serta muqabalah keduanya membantu memperjelas makna dan menyingkap hakikat. Karena keduanya tegak di atas asas tadad kontras, dan para ulama yastakhdim menggunakan dan para ulama bahasa dan para penulis kamus itu menggunakan kontras untuk mensarah kata dari sisi bahasa dan mendekatkan maknanya ke benak dan pikiran. Ya, maka faedah penting dari dari muqabalah atau tibak, beliau katakan adalah alat bantu untuk mengetahui makna satu kata jika kebetulan pas tidak tahu. Namun ini tahu kalau ini muqabalah. Kemudian salah satu katanya sudah tahu artinya. Ya, maka orang tahu makna bir, enggak tahu makna fujur. Misalnya. Ya, dia bir tahu. Namun fujur misalnya belum tahu artinya. Dan dia tahu, oh ini terjadi ya, muqabalah. Sudah. Berarti apa itu fujur? Ah, kebalikannya bir. Nah, tadi disampaikan dan demikian metode para ulama bahasa diantaranya kemudian para penulis kitab buku-buku kamus itu mereka memanfaatkan kontras yang ada di ayat, ada di hadis atau ada di syair untuk mengetahui oh itu maknanya saja. Renungkanlah teks perkataan Ibnu Rumi, Anda jumpai semua bagian-bagian teks berakhir dengan huruf yang sama yaitu kaf. Maka semisal ini disebut saja. Wa afdalu sajai maka nafaqatuhu qasiratan mutasawiyatan. Sajak yang paling bagus manakala bagian-bagiannya itu pendek dan sama. Dalam bahasa kita ya kurang lebih suku katanya sama. Bukan panjang namun pendek-pendek. Kemudian antara kalimat pertama kalimat kedua ya kurang lebih suku katanya sama. Kalau ini pendek suku katanya ini 10 yang bawah 20, nah ini bukan saja yang bagus. Wa majaa'a afal khatiri, kemudian saja yang bagus itu manakala muncul afal khatiri. Ya, tanpa direkayasa. Meluncur begitu saja. Duna takalufin bukan yang direkayasa. Bukan yang dipaksa-paksa. Namun, afwa khatir. Khatir itu hati, perasaan. Afwa itu muncul sendirinya. Wal khardu minhu. Dan tujuan dari saja adalah untuk memunculkan nau'an. Satu jenis insijam menyatu. Kesatuan suara yang tatrubulau al-udhun yang enak didengar oleh telinga dan nyaman dirasa oleh jiwa. Ya, kemudian jinas. Jadi contohnya sa'ah dengan sa'ah. Perhatikan ayat Al-Quran yang pertama. Di poin jim, talhat Anda perhatikan ada dua kata yang mirip dalam pengucapan, akan tapi keduanya beda dalam makna. Dua kata tersebut adalah as-sa'ah, yauma taqumus sa'ah. Karena yang pertama sa'ah artinya kiamat, yang kedua sa'ah artinya sa'ah zamaniyah, artinya waktu. Maka jika ittafaqat sama dua kata dalam pengucapan atau pelafalan, namun keduanya beda secara makna, ini disebut jinas. Fa'idakana jika dua kata tersebut sama dalam jenis huruf, sama dalam harokatnya dan jumlah huruf dan urutannya, total sama, disebut jinas sempurna. Sama jenis hurufnya, harokatnya, jumlahnya dan urutannya, urutan hurufnya, disebut jinas yang sempurna. Contohnya sa'ah dengan sa'ah. Dan jika dua kata itu berbeda dalam salah satu dari empat poin di atas, yaitu jenis huruf, harokat, jumlah, sama urutan huruf. Satu dari empat ini tidak terpenuhi, maka berbeda dalam satu dari empat poin, maka itu disebut jinas naqis. Contohnya, contoh jinas yang terjadi antara takhar dengan tanhar. Ini sama-sama empat huruf. Ini sama-sama empat huruf. Namun, qaf sama nunnya berbeda. Qaf, ya, di sini qaf, yang di situ nun. Kalau harokatnya sama. Takhar, tanhar. Harokatnya sama. Ini, urutannya juga sama. Jumlah hurufnya sama. Harokatnya sama. Urutannya sama. Cuma ada nau huruf yang berbeda. Jenis huruf yang berbeda, di sini qaf, yang di situ nun. Maka itu namanya jinas naqis. Kesimpulannya, tibak adalah menggabungkan kata dengan kebalikannya dalam satu kalimat. Tibak ada dua macam, tibak positif. Maka natfi kalimatani, manakala ada dua kata yang bertentangan dan dua-duanya positif. Artinya tidak mengandung la, ya, atau tidak mengandung ma. Tibak negatif, itulah ada di sana salah satu dari dua kata yang bertentangan, ya, atau salah satu dari dua kata yang bertentangan itu satunya positif, yang lain negatif. Mukobalah, dibawakan dua kata atau lebih. Kemudian dibawakan kebalikan dari hal itu, alat tartib secara urut. Saja kecocokan dua bagian dari satu teks dalam huruf terakhirnya. Jinas, kemiripan dua kata dalam pengucapan namun beda makna. Dan ini ada dua macam. Jinas tam, manakala sama. Di sini al-lafdhani dua kata dalam empat hal. Jenis huruf, harokat, jumlah huruf, dan urutan huruf. Jinas tidak tam alias naqis yang berbeda, dua kata tersebut berbeda di satu dari empat poin di atas. Maka itu jinas naqis. Kemudian darsul asyir. Darsul asyir adalah tauriyah, husnul ta'lil dan seterusnya. Amsilah. Seorang Arab Badui berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama Rasul ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam hijrah keduanya menuju Madinah. Arab Badui ini kenal dengan Abu Bakar namun dia tidak kenal sang Rasul. Dan Abu Bakar yuhadhiru ayya'rifal arabiyyu. Ya, dan Abu Bakar khawatir Arab Badui ini kenal sang Rasul lantas menyampaikannya kepada Quraisy. Oleh karena itu ketika Arab Badui ini bertanya pada Abu Bakar tentang siapakah yang bersamanya. Dan ketika itu kebetulan posisi Rasul di depan, Abu Bakar di belakang. Maka Abu Bakar mengatakan hadin yahdinis sabila. Ya, dia adalah sang pemberi petunjuk yang menunjukkan kepadaku as-sabila jalan. Ya, maka Arab Badui itu ngira, oh ini penunjuk jalannya Abu Bakar. Karena Rasul posisinya di depan. Dan maksud Abu Bakar sabilul Islam. Ya, tauriyah. Qala ta'ala asyamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Bintang dan pohon-pohon bersujud. Ibnu Rumi mengatakan amma dhuka di syarh al-mufradat, dhuka artinya min asma'i syams, janahat artinya mala condong. Amma dhuka, adapun matahari, maka dia tidak menguning. Idh janahat ketika dia condong ke barat, illa kecuali lifurqatidha kalmandaril hasani, karena berpisah dengan pemandangan yang indah itu. Kemudian pernah terjadi gempa bumi di Mesir. Maka Muhammad ibn Qasim ibn Asim, catatan kaki bergelar apa itu Sunnah ad-Dawh, tinggal di Mesir di masa Al-Hakim Al-Fatimi, di masa Daulah Fatimiyah di Mesir. Itu Daulah Fatimiyah Ubaidiyah. Yamdahu hakimaha, maka dia memuji penguasa Mesir, wayu ali dan memberikan alasan terjadinya gempa bumi dengan dia katakan mazul zilat misru, tidaklah Mesir itu gempa, mingkaidin karena tipu daya musuh, yuradu biha, yang menginginkan keburukan pada Mesir. Lakinnaha raqasat, namun bumi Mesir itu goyang-goyang. Min adlikum, karena keadilanmu wahai sang penguasa. Toroban, karena gembira. Namanya husnul ta'lil. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku adalah orang Arab yang paling fasih karena aku dari Quraisy. An-Nabira Ajadi mengatakan, Fatan, ada seorang pemuda kamulat akhlakuhu, sempurna akhlaknya, ghairu, akan tetapi annahu jawadun, dia seorang yang dermawan. Fama yubqi minal mali baqiya, sehingga tidaklah dia sisakan satu pun yang tersisa dari harta, semuanya didonasikan. Seorang penyair mengatakan, tidak ada yang jelek di tengah-tengah kalian kecuali anna duyufakum, semua orang yang bertamu di rumahmu tu'abu, dicela karena dia lupa dengan orang yang dicintai dan kampung halamannya. Kenapa? Karena asik ya, bertamu di rumahmu, artinya servisnya excellent. Seorang penyair mengatakan, la'imutiba'i, orang yang jelek tabiatnya, siwa'anahu jaban, dia adalah orang yang jelek tabiatnya, siwa akan tetapi, dia penakut, yahunu alaihi alhawanu, maka alhawan kehinaan itu satu hal yang remeh baginya. Lafadla lil qawmi, orang-orang tersebut tidak punya kelebihan, illa akan kecuali mereka tidak mengetahui hak tetangga. Laim di Syarhul Mufradat, dani'ul akhlak, ya, rendah akhlaknya, kebalikan dari karim. Maka tauriyah. Silakan baca dua contoh di kelompok alif, renungkanlah dua kata yang ada di bawahnya, ada garisnya, Anda jumpai kata-kata sabil. Dalam contoh yang pertama punya dua makna, yang satu makna yang dekat, itulah yang yatabadar, langsung terpetik di benak, yaitu wawa atariq, yaitu adalah jalan yang dilalui karena Abu Bakar mahada lahu, menyiapkan lahu untuk kata-kata sabil, dia beri mahada, dia beri pengantar berupa kata-kata hadin dan ditambah kata-kata yahdini. Hadin sama yahdini itu keduanya cocok untuk jalan riil. Zid, tambahkan lagi ala dhalika, di samping itu pesannya Rasul alaihi salatu wassalam dan Abu Bakar, keduanya sa'iraini, berjalan di jalan menuju Madinah. Makna yang lain adalah makna yang jauh, dan itulah yang dimaksudkan Abu Bakar. Yang dimaksud jalan adalah jalan Islam atau iman. Kemudian di contoh yang kedua terdapat kata-kata najm. Najm punya dua makna. Yang pertama adalah dekat, itulah yang segera terbetik ke dalam benak, yaitu kaukab, benda langit. Karena disebutkan sebelumnya kata-kata asyamsu dan komar. Yang kedua makna jauh, yaitu tumbuh-tumbuhan. Alladzi la saqa lahu, yang tidak memiliki batang. Tidak memiliki batang. Kalau rambutan, itu punya batang. Namun yang tidak memiliki sak, tidak punya batang, ya, semacam padi, bayam, dan yang lain. Dan makna yang kedua inilah yang dimaksudkan oleh ayat. Nah, semacam jenis semacam ini disebut tauriyah. Tauriyah adalah satu kata punya dua makna, yang satu dekat, itulah yang zahir, yang lebih mendekati. Yan sarifu ilai dhihnu, benak itu yan sarif, tertuju kepadanya, awal al amri, di pertama kali mendengarnya. Makna yang kedua jauh, samar, tidaklah dipahami kecuali setelah mikir serius, dan namun itulah yang dimaksudkan. Dan para penyair-penyair Arab itu unggul dalam jenis seni ini di dua abad, abad 6, abad 7 dan 8. wa aktsaru minhu, dan mereka memperbanyak tauriyah. Ba'da ini terjadi setelah mereka para penyair abad 6 dan 8 tidak mampu menyaingi para penyair terdahulu dalam ibda' al-fanni, dalam masalah kreativitas seninya. Maka para penyair Arab ya, di abad 7 dan 8 mengalami penurunan kualitas ya, akhirnya kemudian yang ditonjolkan adalah memperbanyak tauriyah. Kemudian husnul ta'lil, bacalah baitnya Ibnu Rumi di kelompok ba, renungkanlah sebab alladzi dzakaroh, yang dia sebutkan tentang menguningnya matahari ketika condong hampir tenggelam. Maka Ibnu Rumi mengingkari sebab hakiki menguningnya matahari, yaitu hampir tenggelam. Dan dia sebutkan sebab yang lain. Yang sebab yang lain itu mengandung unsur jamalun indah, watarofah, dan unik. Dia katakan matahari itu menguning huznan, karena sedih, berpisah dengan satu pemandangan yang indah, berupa taman-taman yang indah dan kebun-kebun yang indah. Di bait yang kedua, Anda jumpai sang penyair pura-pura tidak tahu sebab hakiki terjadinya gempa bumi yang terjadi di Mesir, yang ini menimpakan doror pada negeri Mesir. Lantas dia sebutkan sebab yang unik. Dia katakan negeri Mesir itu gembira karena kebijakan politik penguasanya dan keadilan sang penguasa. Fa'abbarat an hadha surur, lantas dia ungkapkan kegembiraan tanah Mesir dengan dia katakan buminya cuma goyang-goyang. Ya, semacam ini disebut usul ta'lil. Itu seorang sastrawan mengingkari secara blak-blakan sebab sesuatu yang hakiki, kemudian dia datangkan sebab yang sastra, yang unik, sesuai dengan pesan. Kemudian menegaskan pujian dengan kata-kata yang serupa dengan celaan. Pada saat Anda perhatikan contoh yang pertama, kedua, dan ketiga di kelompok jim, talhadu, Anda lihat. Bahasanya kalimat tersebut menunjukkan pujian, namun diletakkan dalam uslub yang tidak biasa, yang tidak Anda kenal. Maka Nabi SAW mensifati dirinya dalam contoh yang pertama, kalau dia adalah orang Arab yang paling fasih, dan ini adalah sifat pujian. Akan tapi beliau datangkan setelahnya adat istisna. Mimma yaja'alu, ini menjadikan pendengar yatawaqqa, memprediksikan. Annahu, bahasanya Nabi akan menyebutkan setelah adat istisna sifat yang tidak disukai. Akan tapi sang Rasul alaihi salatu wasalam ternyata mendatangkan sifat pujian yang lain, yaitu bagian dari Quraisy. Dan Quraisy adalah orang Arab yang paling fasih jami'an seluruhnya. Dan Al-Quran turun dengan bahasanya Quraisy. Fakana dhalika, maka itu memperkuat sifat pujian yang pertama. Namun dengan gaya bahasa yang serupa dengan celaan. Mislu dhalika, semacam itu kita katakan untuk contoh yang kedua. Nabirah memuji, Nabirah al-Ja'di memuji seorang pemuda yang sempurna akhlaknya. Kemudian dia bawakan setelah itu adat istisna yaitu ghair. Kemudian dia ikuti dengan sifat pujian yang lain. Yaitu dia adalah seorang yang dermawan. Membagikan hartanya kepada fukara, orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Sampai-sampai tidak tersisa dari harta sedikit pun. Sedangkan di contoh yang ketiga, maka sang penyair meniadakan dari orang yang dipuji sejumlah cacat, sejumlah kekurangan. Thumma ata, kemudian dia datangkan adat istisna, aqobaha, kemudian dia iringi dengan sifat pujian, yaitu para tamu itu betah tinggal bertamu di situ. Para tamu idza nazalu bihim, jika singgah di rumah mereka sampai lupa sama keluarga, sama kampung halaman. Kenapa? Lima yuqabilunahum, karena mereka menyikapi para tamu min karamin wa bisyrin, dengan kedermawanan, wabishrin dan gembira. Maka gaya bahasa semacam ini disebut mempertegas pujian dengan kata-kata serupa celaan. Dan ta'kidul madahi bima yusbihu dzam terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ayusbita li syai'in sifata madahin. Ditetapkanlah untuk satu hal sifat pujian. Kemudian dibawakan setelah itu adat istisna. Taliha setelah adat istisna, sifat pujian yang lain. Yang kedua, terkecualikan dari sifat celaan yang ditiadakan sifat pujian. Yaitu untuk jenis yang kedua tadi berkenaan dengan jamuan tadi. La aiba fikum, tidak ada kekurangan pada kalian kecuali. Itu jenis yang kedua. Sebaliknya, menegaskan celaan dengan kata-kata serupa pujian. Perhatikan dua contoh yang terakhir. Anda jumpai keduanya menunjukkan celaan. Di contoh yang pertama, sang penyair mendeskripsikan, melabeli mahjuwahu orang yang dia ejek dengan jelek akhlak. Thumma kemudian beliau datangkan adat istisna, maka jadilah kita natawakok memprediksikan sang penyair akan menambahkan hal itu, akan menambahkan pada person tersebut sifat pujian. Namun ternyata yang dilakukan oleh sang penyair berbeda dengan yang kita prediksikan. Ternyata yang dia tambahkan adalah sifat celaan yang lain, yaitu orang tersebut penakut, tidak merasakan kehinaan dan tidak merasa bilhawan dengan kehinaan, tidak menyadari kehinaan. Di contoh yang kedua, sang penyair ditiadakanlah dari sekelompok orang tersebut segala keutamaan. Kemudian didatangkanlah adat istisna, waliyaha di dekat setelah adat istisna, sifat celaan yang lain. Yaitu mereka itu tidak mengenal hak tetangga. Maka uslub semacam ini disebut mempertegas celaan dengan kata-kata yang serupa dengan pujian. Yang serupa dengan pujian. Dan ini ada dua macam. Yusbata li syai'in, ditetapkanlah untuk sesuatu sifat celaan. Kemudian didatangkan setelahnya adat istisna, taliha setelah adat istisna, sifat celaan yang lain. Yang kedua, dikecualikan dari sifat pujian yang ditiadakan sifat celaan. Mereka tidak memiliki keutamaan kecuali. Ini. Tadi contohnya adalah, contoh tadi. Tidaklah kemudian dia, mereka memiliki keutamaan kecuali. Ternyata kecualinya adalah juga jelek juga. Kemudian pengaruh ilmu badi dalam indahnya teks dan urgensinya memanfaatkannya dengan baik. Sabakan an-araf tatlah anda ketahui bahasa ilmu badi huwa ibaratun an zinatin lafziyah. Isinya adalah hiasan kata-kata, hiasan untuk teks dan makna yang ditambahkan pada satu kalimat. Maka dia mirip dengan at-tilak wan nuqush, mirip dengan cat dan ukir-ukir, wa ashbar dan warna kain, dan warna yang ditambahkan pada bangunan setelah sempurna. Kama anal bina'a, sebagaimana bangunan terkadang tidak membutuhkan relief-relief dan warna. Karena itu semua tidaklah mempengaruhi kekuatan bangunan dan pemanfaatan bangunan. Maka kadzalika, demikian juga yang namanya kalimat. Terkadang dia tidak memerlukan sisi-sisi keindahan ilmu badi', dan hal tersebut tidaklah mempengaruhi kefasihan dan balaghahnya, wa wafa'ihi bil maqsud, dan terwujudnya maksud dari kalimat. Namun, idza wudi'a, jika diletakkan relief untuk bangunan, wa asbaghu dan warnanya, bi'tidali namun proporsional, wa dzaukin dan dengan rasa, maka bertambahlah bangunan ini jamalan indah wa husnan dan bagus. Namun jika hal itu diletakkan tanpa tansik, tanpa penataan, adofat ilaihi kubuhan, maka yang ditambahkan pada bangunan itu adalah kejelekan. Kadzalika demikian juga penggunaan seorang sastrawan untuk berbagai warna ilmu badi, ketika dia gunakan dengan proporsional, dengan baik, tanpa dipaksa-paksakan, adofat ila uslubihi jamalan, maka ini akan menambah uslub si sastrawan ini tambah indah. Namun jika dia bersengaja, qasadaha fi kalamihi, bersengaja untuk ya, adanya sisi-sisi badik tadi, ilmu badik dalam perkataannya, waltazamaha dan dia komitmen dengannya, fitakbiri dalam ungkapan-ungkapannya, dhaharat takallufu fi uslubihi, maka kelihatan ada takalluf, pemaksaan pada uslubnya. Dan terdapat muhasinat badi'iyah, penghias yang indah dengan baik tanpa takalluf dalam Al-Quran. Demikian juga dalam hadis. Demikian juga dalam perkataan orang Arab terdahulu sampai akhir abad 3 pertama, abad 3 Hijriah. Bikoti dengan kadar tambahan tersebut, yutfi menambahkan pada uslub, pada gaya bahasa itu tambah indah dan berkesan. Adapun di abad-abad belakangan, maka para penyair, wakutab, para penulis, ini terlalu memperbanyak jinas, sajak, tibak, mukobalah, tauriyah, dan jenis-jenis varian yang lain. Hatta syarat sehingga jadilah uslub mereka ma'ridon litakallufi, jadi sasaran takalluf, tindakan mempersulit diri. Mimpa yanfiru minhu dzauku, yang ini menyebabkan cita rasa bahasa Arab malah tidak menyukainya. Wa yabta'idu bil uslubi anil wuduhi, maka mereka jauh karena mengejar uslub, akhirnya jauh anil wuduh, dari kejelasan pesan yang ingin disampaikan. Nah, maka kemudian di pelajaran ke-11 itu sudah masuk ilmu yang baru, yaitu ilmu bayan. Ya, maka mungkin demikian yang bisa kita baca dari buku Al-Balaghah wan-Nakat. Kita baca dua bagian dari ilmu Al-Balaghah, yaitu Al-Ma'ani dan Al-Badi'. Ya, tinggal tersisa satu bab, yaitu tentang al-bayan. Demikian, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa ruda'ana anilhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma alimna ma yangfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhuda'ana anilhamdulillahi rabbil alamin.